Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman. Walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bil ahli wal mali wal muafa. Kafatta aduwana wa basatta rizqana wa adharta amnana wa jama'ta furqatana wa ahsanta muafatina. Wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taytana. Falakal hamdu ala dhalika hamdan katsira. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina fi qadimin aw hadid aw sirrin aw alaniyah aw khassatin aw 'amma aw hayyin aw mayyitin aw shahidin aw ghaib. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi sahih sunnah an-nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabul Janaiz, pembahasan tentang jenazah, yaitu larangan-larangan yang berkaitan dengan jenazah. Yang terakhir kita telah masuk bab yang nomor ke-190, yaitu babun nahyi anin na'yi wa bayan ma yajuzu minhu, bab tentang larangan an-na'yu dan penjelasan tentang an-na'yu yang diperbolehkan. Yang lalu kita sudah masuk pembahasan ini, ternyata kemudian waktunya habis. Sekarang insya Allah kita akan mengulangi lagi pembahasannya, dan insya Allah kita tuntaskan pada malam hari ini berkaitan dengan an-na'yu. An-na'yu itu yang lalu definisinya telah dijelaskan. An-na'yu itu ada dua definisi. Definisi yang pertama adalah an-na'yu yutlaku alal ikhbar bimautil mayyit wa idza'ati dzalik. Itu an-na'yu itu adalah memberitahukan kematian seseorang. Memberitahukan kematian seseorang. Wa yutlaqu aidan 'ala ma qad yusahibu dzalika min ti'dad manaqibil mayyit. Ada kalanya juga an-na'yu ini didefinisikan yaitu memberitahukan kematian seseorang sekaligus menyebut-nyebut kelebihan orang yang mati itu, menyebut-nyebut kelebihan-kelebihannya. Kemudian yang lalu juga telah disebutkan pendapat jumhur ulama dari kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, bahwa sekedar mengumumkan dari mulut ke mulut berita kematian tidak mengapa. Sekedar mengumumkan dari mulut ke mulut, memberitahukan kematian dari mulut ke mulut tidak apa-apa. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa. Tanpa suara yang keras, tanpa suara yang keras dan tanpa menyebut-nyebut keunggulan mayit itu. Sekedar mengumumkan dari mulut ke mulut. Bahkan para ulama mengatakan bukan hanya tidak apa-apa, bukan hanya boleh, tapi disunnahkan. Disunnahkan. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, yaitu tentang kematian Najasyi. Raja Najasyi meninggal dunia di Habasyah, Ethiopia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah memberitahukan kematian itu kepada para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah dengan para sahabat menyolati salat ghaib. Karena Najasyi mati di negeri kafir, menyembunyikan keislamannya sehingga tidak ada yang menyolati. Memberitahukan, sekedar memberitahukan. Kemudian juga para ulama mengatakan pula yang lalu telah disebutkan, tujuan daripada pemberitahuan ini supaya ada orang-orang yang mengurusi jenazah tersebut, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, sampai dengan menguburkan, memberikan hak kepada si mayit. Seperti juga di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala, ketika ada tukang sapu masjid, ada riwayat menyatakan orang laki, ada riwayat mengatakan orang perempuan kulit hitam, yang mati langsung dikubur oleh sahabat tanpa memberitahukan kepada Nabi. Lalu Nabi menegur mereka, kenapa kamu tidak memberitahu aku kematiannya? Lalu Rasulullah berangkat ke kuburannya dan menyolati jenazahnya setelah dikuburkan. Jadi memberitahukan kematian dari mulut ke mulut tidak apa-apa. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan kematian beberapa sahabat dalam peperangan perang Mu'tah. Ada tiga orang sahabat, sahabat Zaid, sahabat Ja'far dan sahabat Abdullah bin Rawaha. Rasulullah sekedar memberitahukan, bukan untuk menyolati karena mereka gugur sebagai syuhada tidak disolati, tapi Rasulullah hanya memberitahu bahwa temanmu meninggal dunia supaya orang-orang tahu. Kemudian dari riwayat-riwayat tersebut yang lalu telah disimpulkan, mengumumkan kematian seseorang dari mulut ke mulut untuk supaya memberikan hak si mayit, yaitu mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, mendoakan, menguburkan, atau sekedar untuk supaya orang tahu bahwa si fulan meninggal dunia, temanmu si fulan telah meninggal dunia. Ini tidak apa-apa, yaitu pemberitahuan dari mulut ke mulut. Nanti ada pembahasan lagi dengan suara yang keras, apalagi dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Ada fatwa mengenai hal ini, fatwa Lajnah Daimah, komite fatwa, yang komite fatwa ini dipimpin oleh para ulama besar, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Mereka mengeluarkan fatwa yang berbunyi, yajuzu du'a'u aqaribil mayyit wa ashabihi wa jiranihi idza tuwfiya min ajli an yusallu alayhi wa yad'u lahu wa yatba'u janazatahu wa yusa'idu ala dafnih. Boleh mengundang kerabat si mayit, teman-teman si mayit dan tetangga-tetangganya apabila ada seseorang yang meninggal, untuk supaya mereka semua itu menyolati si mayit tersebut dan mendoakan si mayit serta ikut menguburkan jenazahnya dan membantu dalam penguburan jenazah itu. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbara ashabahu lamma tuwfiyan Najasyi rahimahullah bimautihi liyusallu alaihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya tatkala wafatnya Najasyi rahimahullah, supaya para sahabat itu menyolatinya. Jadi sekedar memberitahu, pemberitahuan. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala di dalam fatwanya, wa ammal i'lam bil mauti binida'in wa raf'i sautin wa dzikri ma'athiril mayyit fa hadzan na'yu qad naha anhu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun mengumumkan kematian dengan teriakan atau dengan suara yang keras dan menyebut-nyebut kebaikan si mayit, maka ini termasuk an-na'yu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan suara yang keras dan menyebut-nyebut kebaikan. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya melalui jalan sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Idza mittu fala tu'dzinu bi." Apabila aku mati, jangan kamu beritahukan kematianku kepada siapapun. Inni akhafu an yakuna na'yan. Aku khawatir itu termasuk an-na'yu. An-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha 'anil na'yi. Karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang an-na'yu. Jadi sahabat Hudzaifah ini sangat hati-hati. Karena pernah mendengar Nabi Muhammad melarang an-na'yu, lalu sahabat Hudzaifah ini memahami semua bentuk pemberitahuan kematian itu dilarang. Ini yang dipahami oleh sahabat Hudzaifah sebagai bentuk kehati-hatian. Sehingga sahabat Hudzaifah berpesan, kalau nanti aku mati, kematianku jangan diberitahukan kepada siapapun. Aku khawatir itu termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dipahami oleh sahabat Hudzaifah. Karena itu oleh As-Sindi rahimahullahu taala di dalam hasyiah Sunan Ibni Majah, beliau mengomentari hadis tersebut mengatakan, kana ahlul jahiliyati yushirunal mauta bihayatin kariha. Bahwasanya orang-orang jahiliyah itu mengumumkan kematian dengan cara yang dibenci, dengan cara yang tidak terpuji. Fannahyu mahmulun alaih. Nah, larangannya Nabi itu adalah yang seperti ini, cara mengumumkan kematian model-model jahiliyah dengan suara keras. Nanti ada keterangannya ya seperti apa, sambil menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Wa khafa Hudzaifatu an yakunal muradu itlaqan nahi. Lah sahabat Hudzaifah khawatir. Khawatir, ini kekhawatiran seorang sahabat bahwa segala bentuk na'yu adalah terlarang. Segala bentuk pengumuman kematian, pemberitahuan kematian adalah dilarang. Ini yang dipahami oleh sahabat Hudzaifah sebagai sifat waroknya. Fama samiha bihi fahuwa min babil warok. Karena itu beliau tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan, ini dalam bab warok. Dalam bab sikap kehati-hatian sahabat Hudzaifah. Jelas ya keterangannya. Jadi sahabat Hudzaifah itu memahami segala bentuk pemberitahuan kematian adalah terlarang. Karena beliau sangat hati-hati. Wa illa fa khabarul maut siyama idza kana limaslahatin kataktiril jama'ah jaiz. Padahal memberitahukan kematian apalagi dengan tujuan untuk maslahat supaya orang yang menyolati itu banyak, ini boleh. Jadi na'yu ada yang boleh, ada yang terlarang. Tapi sahabat Hudzaifah karena kehati-hatiannya melarang semuanya. Melarang semuanya karena sikap waroknya. Jelas ya keterangannya. Kemudian berikutnya lagi. Wa qala al-Hafidz fil Fath. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, "An-na'yu laisa mamnu'an kullu." An-na'yu itu tidak terlarang semuanya. Tidak terlarang semuanya. Wa inna ma nuhiya amma kana ahlul jahiliyah yasna'unahu. Hanya saja yang dilarang itu adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seperti apa yang dilakukan orang jahiliyah? Fakanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit ala abwabid dur wal aswaq. Mereka dulu orang-orang jahiliyah mengutus orang untuk memberitahukan kematian di pintu-pintu rumah dan di pasar-pasar. Jadi ada orang-orang ditugasi untuk umumkan, teriak-teriak, fulan mati, fulan, dengan suara keras di pintu-pintu dan di pasar-pasar. Ini yang dilarang. Mungkin juga seperti di kita dulu ada, ketika saya kecil dulu itu di kampung masih ada, sambil nabuh tung-tung itu ya, tung-tung-tung-tung-tung-tung, fulan mati ya. Masih ingat gak antum? Itu dulu, nah itulah model-model jahiliyah juga yang terlarang itu. Sambil keliling kampung sambil tung-tung itu. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada ya, tidak perlu dihidupkan lagi itu. Jangan dikatakan tradisi kita hidupkan nanti. Kemudian, masih kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Qala Sa'id bin Mansur rahimahullahu taala, akhbarana Ibnu Ulayya an Ibni Aun qala qultu li Ibrahim. Jadi Ibnu Aun bertanya kepada Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in. Akanu yakrahuna an-na'ya? Apakah mereka dahulu membenci an-na'yu? Mereka para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Lalu kata Ibrahim An-Nakhai, "Na'am, iya, mereka membenci an-na'yu." Qala Ibnu Aun, lalu berkata Ibnu Aun, "Kanu idza tuwfiya ar-rajulu raqiba rajulan dabba thumma saha fin-nas an'i fulanan." Mereka dahulu orang-orang jahiliyah, apabila ada orang mati, maka ada seseorang yang naik kendaraan, naik kuda atau naik unta, kemudian teriak-teriak kepada manusia, fulan mati, fulan mati. Nah, ngumumkan dengan suara keras. Inilah yang dilarang. Waqala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, salah seorang ulama tabi'in, la a'lamu ba'san an yu'dhina ar-rajulu shadiqahu wa hamimahu. Aku tidak mengetahui bahwasanya tidak apa-apa. Artinya aku beranggapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa memberitahukan kematian itu kepada sahabatnya dan kerabatnya. Jadi kata Ibnu Sirin, aku beranggapan itu tidak apa-apa, boleh, labas memberitahukan kematian kepada sahabat-sahabatnya dan kerabatnya, memberitahukan tanpa suara keras dari mulut ke mulut. Kemudian masih kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa hasiluhu anna mahdhal i'lam bidzalika la yuqra. Kesimpulannya, ini kesimpulan Ibnu Hajar ya, sekedar memberitahukan saja, memberitahukan dari mulut ke mulut, tidak apa-apa, tidak dibenci. Fa in zada ala dzalika fala. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Lebih dari itu maksudnya kayak tadi itu, teriak-teriak dengan suara keras di pasar atau yang lainnya. Intaha, itu dinukil dari Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kemudian berikutnya lagi ada nukilan yang cukup panjang dari kitab Tuhfatul Ahwadi syarahnya Sunan At-Tirmidzi, yang mana kesimpulannya itu sama dengan yang telah disebutkan tadi, yaitu sahabat Hudzaifah tidak mau dalam bab warok, tapi diperbolehkan kalau sekedar mengumumkan dari mulut ke mulut tanpa suara keras dan juga tanpa menyebut-nyebut kebaikan kebaikan-kebaikan si mayit. Lalu beliau juga membawakan dalil-dalil tentang Najasyi, tentang tukang sapu masjid, tentang sahabat yang gugur di peperangan Mu'tah, sahabat Zaid, sahabat Ja'far, dan juga sahabat Abdullah bin Rawaha. Kemudian qala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, ini kesimpulan yang ada di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, yu'khadhu min majmu'il ahadith thalathu halat, bisa diambil kesimpulan dari hadith-hadith tentang an-na'yu tersebut, ada tiga keadaan berkaitan dengan an-na'yu. Al-ula, yang pertama, i'lamul ahli wal ashabi wa ahli salah fahada sunnah, memberitahukan kematian kepada keluarga, kepada teman-teman si mayit, dan kepada orang-orang yang baik, orang-orang alim, orang-orang baik. Nah, ini adalah sunnah, sekedar memberitahukan, ini sunnah. Ats-tsaniyah, yang kedua, da'watul hafli lil mufakhara fahadhi tuqrah, lah mengundang orang tuanya untuk membangga-banggakan, ini yang dibenci, ini dibenci. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-i'lam bi naw'in akhar kan niyaha wa nahwi dzalik fahadha yuharram, yang ketiga ini memberitahukan kematian dengan unsur meratapi si mayit, meratapi ya. Nah, ini termasuk yang diharamkan. Jadi kesimpulannya ada tiga, sekedar memberitahukan kepada keluarganya, teman-temannya, kepada orang-orang baik, ini adalah sunnah. Yang kedua, diumumkan kepada masyarakat untuk membangga-banggakan, ini adalah dibenci. Yang ketiga, memberitahukan ada unsur niyahah, meratapi si mayit. Nah, ini hukumnya haram. Kemudian, yang lalu juga telah disebutkan nukilan dari Al-Imam Nawawi, yang kesimpulannya juga sama seperti itu, supaya tidak diulang lagi. Lalu Fadilatul Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala mengatakan lagi. Jadi kita tadi baru membahas satu ya. Yang kita bahas tadi itu apa? An-na'yu yang apa? An-na'yu yang boleh. Yang boleh yang seperti apa? Sekedar memberitahukan kematian dari mulut ke mulut, tanpa suara, tanpa teriakan, dan juga tanpa menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan si mayit, tanpa meratapi. Ini tidak apa-apa. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya. Wa amman na'yu bi raf'i shaut min ghairi dzikrin lil mafakhiri wal ma'athir. Adapun an-na'yu, ngumumkan kematian dengan suara keras. Dengan suara keras. Tanpa menyebut kelebihan-kelebihan si mayit. Tanpa menyebut kehebatan-kehebatan si mayit. Sekedar mengumumkan dengan suara keras. Tanpa menyebut kelebihan si mayit. Tanpa membangga-banggakan si mayit. Boleh apa enggak? Di sini dikatakan, faqad dhahaba jumhuru ahli al-ilmi minal hanafiyyah wal malikiyyah wasyafi'iyyah wal hanabila ila karahatin nida' fil i'lam bi mautil mayit. Jumhur ulama dari kalangan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali membenci pengumuman kematian dengan suara keras, dibenci. Pengumuman kematian dengan suara keras dibenci jumhur ulama. Lima taqaddama min hadits Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dalil mereka adalah hadisnya sahabat Hudzaifah. Hudzaifah enggak mau diumumkan. Kemudian, wali anna nida wa raf'a shaut bi mautil mayyit yushbihu min haitsu surah na'yal jahiliyah alladhi waradan nahyu anhu. Karena mengumumkan kematian dengan teriakan atau suara yang keras itu menyerupai na'yunya orang jahiliyah, menyerupai dari sisi bentuknya itu menyerupai. Jadi dari sisi bentuknya itu menyerupai nakyunya orang jahiliyah yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit ala abwabid dur wal aswaq, karena mereka dulu mengirimkan orang untuk mengumumkan kematian. Kematian di pintu-pintu rumah dan di pasar-pasar. Jadi mirip, walaupun tanpa menyebut kebaikan si mayit, tanpa membangga-banggakan si mayit. Yang mengatakan para ulama ya. Kemudian itu ada di dalam kitab Al-Inayah Syarhul Hidayah jilid 3 halaman 267, Al-Khorasyi ala Mukhtasar Khalil jilid 2 halaman 139, Al-Muhadzab Lishirazi jilid 1 halaman 132, Asyarhul Kabir jilid 6 halaman 287, 4 madhab. Kemudian qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fil Mughni, Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni mengatakan, Al-Mughni fikih ya yang sangat luas, fikih lintas madhab. Beliau mengatakan wa yukrahu an-na'i wa huwa an yab'atha munadiyan yunadi fin nas inna fulanan qad mat. Dibenci an-na'yu yaitu mengirim seseorang untuk berseru kepada manusia sesungguhnya fulan telah mati, berseru dengan suara keras. Liyashhadu janazata, supaya orang-orang itu menyaksikan jenazahnya. Waqala katsirun min ahli al-ilmi, masih kata Ibnu Qudamah, berkata kebanyakan daripada ahlul ilmi, para ulama, la ba'sa an yu'lima ar-rajulu ikhwanahu wa ma'arifahu wa dzawul fadl min ghairi nida. Tidak mengapa seseorang itu memberitahu saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya dan orang-orang yang mempunyai keutamaan tanpa nida, tanpa suara keras. Sekedar pemberitahuan dari mulut ke mulut tidak apa-apa, tanpa suara keras. Qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, la ba'sa idza mata ar-rajulu an yu'dhina sadiqahu wa ashabah. Tidak mengapa apabila ada orang mati lalu diberitahukan kematian itu kepada sahabatnya dan teman-temannya. Sekedar pemberitahuan dari mulut ke mulut. Wa inna ma kanu yakrahuna an yutafa fil majalis an'i fulanan ka fi'lil jahiliyah. Hanya saja yang mereka benci itu adalah keliling mengumumkan si fulan mati, si fulan mati, seperti orang jahiliyah. Intaha. Demikian nukilan dari kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian masih kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala, wa dhahaba jama'atun minal Hanafiyah ila annahu la yukrahu nida' 'alal mayyit fil azqa wal aswaq idza kana nida'an mujarradan 'an dzikril mafakhir. Sebagian dari madhab Hanafi, dan telah disebutkan ya jumhur ya 4 madhab. Nah ini ada sebagian dari madhab Hanafi itu berpendapat tidak dibenci. Mengumumkan kematian dengan suara keras tidak dibenci. Di gang-gang, di pasar-pasar, kalau itu hanya sekedar pengumuman dengan suara keras saja tanpa menyebut kelebihan-kelebihan si mayit. Jadi yang membolehkan mengumumkan kematian dengan suara keras itu siapa yang membolehkan? Sebagian dari ulama madhab Hanafi, sebagian. Tapi ulama Hanafi yang lainnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak boleh. Sebagian ulama dari madhab Hanafi mengatakan boleh mengumumkan dengan suara keras tanpa menyebut kebaikan-kebaikan dan kelebihannya. Qalu, alasannya mereka, alasannya sebagian ulama madhab Hanafi itu, li'anna fi dhalika takthirul jama'ah, takthirul jama'ah minal musallin wal mustaghfirin lil mayyit wa laisa mithluhu na'yal jahiliyah. Karena tujuannya itu supaya orang yang menyolati dan memintakan ampun untuk si mayit itu banyak. Yang nyolati banyak, yang mendoakan banyak, yang mintakan ampun banyak. Dan itu tidak seperti orang-orang jahiliyah, kata sebagian ulama dari madhab Hanafi. Fa innahum kanu yab'atsuna ila al-qaba'il yan'anuna ma'a dhajij wa buka wa awil wa ta'did wa niyaha. Karena orang-orang jahiliyah itu mengirimkan orang untuk mengumumkan kepada suku-suku, kabilah-kabilah, sambil nangis-nangis, sambil teriak-teriak, sambil meratapi si mayit. Ini yang dilarang menurut sebagian ulama dari madhab Hanafi, sebagian. Tapi kebanyakan mengatakan tidak boleh. Itu sebagaimana di dalam kitab Fathul Qadir, yaitu fikih madhab Hanafi. Namun oleh jumhur ulama dijawab, pendapat sebagian dari ulama madhab Hanafi dijawab oleh jumhur ulama, dijawab oleh mayoritas ulama. Wa ajabal jumhur an hadza bi anna maqsuda takthiril jamaah minal musallin wal mustaghfirin lil mayyit yumkinu husuluhu dunan nida wa raf'is saut. Jumhur ulama mengatakan kalau memang tujuannya itu supaya orang yang salat banyak, yang memintakan ampun bagi si mayit banyak, maka itu bisa didapatkan tanpa teriak-teriak, tanpa suara yang keras. Itu cukup dari mulut ke mulut. Demikian yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari. Jelas apa enggak masalahnya? Sebelum dilanjutkan, disimpulkan dulu. Kesimpulannya, jumhur ulama berpendapat mengumumkan kematian dari mulut ke mulut tanpa suara keras, tanpa meratapi, tanpa menyebut-nyebut kebaikan si mayit, tanpa membangga-banggakan, hukumnya adalah, hukumnya apa? Boleh. Yang kedua, mengumumkan kematian dengan suara keras sekaligus menyebut-nyebut kebaikan si mayit, meratapi, membanggakan, hukumnya tidak boleh. Kemudian, mengumumkan kematian dengan suara keras tanpa menyebut-nyebut kebaikan, tanpa meratapi, hukumnya, hukumnya apa? Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Yang mengatakan boleh cuman sekelompok dari madhab Hanafi, tapi kebanyakan mengatakan tidak boleh. Ini sebelum kita lanjutkan berikutnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, hukmun na'yi ala manaratil masajid fi mukabbiris saut. Hukum mengumumkan kematian di menara masjid dengan memakai pengeras suara. Nah, ini banyak terjadi. Kita kalau dapat ilmu itu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dulu tidak tahu menjadi tahu, alhamdulillah. Karena ada kalanya kita dulu belum tahu. Setelah ada pembahasan gini, jadi kita mengkaji. Setelah mengkaji ternyata menemukan, menjadi tahu. Alhamdulillah, diamalkan, jangan ngotot. Ais model-model lagi, kait bien gak popo. Ini kita kok model-model mana ini? Petung turunan gak popo, gisi percil model-model. Nah, itu sombong namanya. Itu sombong namanya. Mestinya kalau kita dapat ilmu bersyukur, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Dan ini pendapat bukan saya, ini ulama. Bukan Wahabi ini. Bukan Wahabi. Ibnu Hajar itu bukan Wahabi. Ibnu Qudamah itu bukan Wahabi. Wahabi itu tahun, tidak ada Wahabi itu. Kalau toh dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, itu baru abad 12 Hijriah. Ini abad berapa? Ini ulama abad 3, ulama abad 4, ulama abad 7, abad 8. Tidak ada. Ini ilmu. Kalau kita dapat ilmu, kita bersyukur kepada Allah. Makanya perlu kita lapang dada. Karena di antara yang menyebabkan orang itu tidak ikhlas adalah mengikuti hawa nafsu, ittiba'ul hawa. Sudah datang ilmu, nolak. Fa'alam anna mayattabi'una ahwa'ahum hawa nafsu, ahlul ahwa. Selama orang ikuti nafsu, tidak akan bisa mengikuti kebenaran. Nafsu menjadi Tuhannya. Ya, sekali lagi, memang setelah ada pembahasan ini, kita jadi mengkaji. Setelah mengkaji ketemu, ternyata memang ini tidak boleh. Tidak boleh, sudah ditinggalkan. Jangan sampai nanti mengatakan model-model mana, model-model mana. Ya, si cilik, si ijo, awake dhewe pitung turunan gak ono sing kaya ngene ya. Jangan gitu, jangan. Tinggalkan itu. Itu syaitan itu. Di sini ditanyakan kepada para ulama, yaitu dari kitab-kitab empat madhab, sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid Hafidhahullah Ta'ala di dalam fatwanya. Ketika itu ada pertanyaan yang berbunyi, halil isyhar bimauti insan fil masjidi haram? Apakah mengumumkan kematian seseorang di masjid itu hukumnya haram? Jawabannya, alhamdulillah, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anin na'i. Segala puji bagi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam melarang daripada an-na'yu. Wal muradu min hadha an-nahyi ma kana ahlul jahiliyah yaf'alunahu. Yang dimaksud na'yu yang dilarang di sini adalah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Haitsu kanu yursiluna man yu'linu mautal mayyit rafi'an sawtahu bidzalik. Yaitu mereka mengutus seseorang untuk mengumumkan kematian dengan suara keras, dengan suara keras. Walidzalika dhahaba jumhurul ulama ila anna an-na'ya idza tadammana raf'an lis-sawti kana manhiyan anhu. Karena itulah jumhur ulama berpendapat mengumumkan kematian apabila ada unsur suara keras maka itu yang terlarang, dilarang. Wa dhahaba jama'atun minal hanafiyyah ila annahu la yukrah. Hanya saja ada sebagian dari madhab Hanafi yang mengatakan tidak apa-apa, boleh, dengan alasan tadi telah disebutkan, saya tidak akan ngulangi lagi. Dan telah dijawab oleh jumhur bahwa tanpa suara keras sudah terpenuhi keinginannya supaya yang sholat banyak, yang mendoakan banyak, dari mulut ke mulut. Itu sudah disebutkan tadi. Kemudian qala as-Sun'ani fi Subulis Salam. As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam syarahnya Bulughul Maram jilid 1 halaman 482. Wa fin nihaya wal masyhuru fil Arab annahum kanu idza mata fihim syarif aw qutil ba'athu raqiban ila al-qabail yan'ahu ilaihim yaqul na'a fulanan aw ya na'a al-Arab halaka fulanan aw halakatil Arab bi mauti fulan. Di kalangan orang-orang Arab dahulu jahiliyah, kalau ada orang-orang yang mulia mati atau terbunuh, maka seseorang diutus dengan naik kendaraan mendatangi suku-suku sambil mengumumkan, si fulan mati, kita kehilangan, kita bakal binasa dengan kematiannya si fulan. Mengumumkan dengan suara keras sekaligus membangga-banggakan, meratapi. Thumma qala As-Sun'ani, kemudian As-Sun'ani mengatakan, As-Sun'ani ulama abad 12. Abad 12 Hijriah, 12-13, beliau dari Yaman, ulama dari Yaman. Beliau mengatakan, wa yaqrubu 'indi anna hadha wal manhi 'anhu. Ya. Yang dekat menurut pendapatku, kata beliau, ini adalah dilarang. Wa minhu termasuk di dalam yang dilarang ini pula. Ini kata As-Sun'ani ya. An-na'yu min a'lal manarat kama yu'rafu fi hadhil amsar fi mautil 'udama. Itu mengumumkan kematian di atas menara. Di atas menara sebagaimana yang dilakukan di negeri-negeri ini ketika ada orang-orang besar mati. Jadi sudah ada semenjak dahulu ya. Semenjak dahulu abad 12 sudah ada di Yaman seperti itu. Tapi di khusus kan ada orang besar. Orang besar mati, maka diumumkan dengan naik di atas menara, teriak-teriak mengumumkan kematiannya. Dan ini kata As-Sun'ani masuk di dalam larangan. Karena mirip dari sisi bentuknya dengan na'yul jahiliyah. Kemudian, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Itu kitab yang sangat bagus ya, Ahkamul Janaiz. Beliau bawakan dalil-dalil yang banyak tentang jenazah dari A sampai Z lengkap. Beliau mengatakan tentang yang diharamkan atas kerabat si mayit, al-i'lan an mautihi ala ru'usil manabir wa nahwiha. Termasuk yang diharamkan itu adalah mengumumkan kematian di atas mimbar, melalui mimbar-mimbar. Atau istilahnya melalui menara, manair, manair menara ya, manara, syamaknya menara. Ala ru'usil manair, bukan manabir, manair. Mengumumkan kematian dari atas menara dan semisalnya, li'annahu minan na'yi, karena itu termasuk an-na'yi, wa qad thabata an Hudzaifah ibn al-Yaman annahu kana idza mata lahul mayyit qala la tu'dhinu bihi ahada. Inni akhafu an yakuna na'yan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'yi. Karena ada riwayat dari Hudzaifah tentang beliau tidak mau diumumkan kematiannya karena beliau berpemahaman itu yang dilarang oleh Nabi. Kemudian wan-na'yu lughatan, an-na'yu dari sisi bahasa lughah, ini masih nukilan dari Albani ya, wal ikhbar bi mautil mayyit, yaitu memberitahukan kematian seseorang, fahuwa ala hadza yashmulu kulla ikhbar, sehingga semua pemberitahuan masuk di dalamnya karena secara bahasa masuk. Walakin qad ja'at ahadits sahihah tadullu ala jawazi naw'in minal ikhbar, tapi ada hadits-hadits sahih yang menunjukkan bahwa ada sebagian na'yu yang boleh. Tidak semuanya tidak boleh, ada yang boleh. Jadi kita pakai dalil, teman, yang boleh pakai dalil, yang tidak boleh pakai dalil. Dan agama ini pakai dalil, kita ngikuti. Wa qayyadul ulama biha mutlaqan nahi, sehingga dari sini para ulama mengadakan perkecualian. Larangan itu umum tapi ada perkecualiannya sesuai dalil sahih yang ada. Wa qalu innal murada bin na'yi al-i'lan alladhi yushbihu ma kana 'alayhi ahlul jahiliyah min as-siyah 'ala abwabil buyut wal aswaq. Para ulama mengatakan na'yu yang diumumkan, yang dilarang itu yang mirip orang-orang jahiliyah, yaitu mengumumkan dengan teriakan, dengan suara keras di pintu-pintu rumah dan di pasar-pasar. Itu yang dilarang. Kemudian Al-Albani mengatakan lagi, fasiyahu bidzalika ala ru'usil manair yakunu na'yan min babi aula walidzalika jazamna bihi. Karena itu teriak suara keras di atas mimbar ini termasuk na'yu yang terlarang. Dan beliau memastikan keterlarangannya, na'yu yang terlarang. Ya. Kemudian apalagi dengan, bukan sekedar dengan suara, tapi dengan pengeras suara, lebih-lebih lagi dengan muka biru saw. Kemudian berikutnya lagi, supaya tuntas waktunya habis ya. Ini yang terakhir, hukmun na'yi ala saburatil masjid, hukum mengumumkan kematian di papan tulisnya masjid. Ada juga fatwanya, di menara ada, di papan tulis ada. Nah, kita kan ngikuti ulama kan. Kalau kita enggak ngikuti ulama, kita mau ngikuti siapa? Kan gitu kan? As-su'al, pertanyaan. Hal yajuzul i'lan an wafati man yamutu fil qarya ala saburah mawdu'a fil masjid khasisan li hadza? Pertanyaan. Apakah boleh mengumumkan kematian seseorang di desa, yaitu diumumkan di papan tulis yang diletakkan di masjid yang khusus untuk pengumuman kematian? Ini pertanyaan. Ini dijawab ini oleh para ulama yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Da'imah, Komite Fatwa, yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian dianggotai oleh Syekh Abdullah bin Ghadayyan, Abdullah bin Ku'ud, dan yang lainnya. Mereka adalah kibar ulama. Jawabannya alhamdulillah. Awalan, yang pertama-tama, al-i'lan an wafatil mayit bi syaklin yushbihu an-na'yal manhi anhu la yajuz. Mengumumkan kematian dengan bentuk mirip yang terlarang itu adalah tidak boleh. Yang terlarang tadi itu dengan suara keras, Ammal ikhbar fi awsati aqaribihi wa ma'arifi min ajli al-hudur li shalah wa hudur dafni fadhalika jaiz wa laysa min an-na'yi al-manhi anhu. Adapun sekedar mengumumkan dari mulut ke mulut saja kepada kerabatnya, kenalannya, supaya mereka menghadiri sholat jenazahnya, menguburkan jenazahnya, maka ini adalah boleh. Lalu dibawakan dalil tentang najasi. Tsanian, yang kedua, la yambaghi ittikhadu lawha fil masjid lil i'lan fiha 'anil wafayat wa ashbahiha, dzalika li anna al masajid lam tubna li hadza. Tidak sepatutnya meletakkan papan di masjid untuk mengumumkan kematian dan semisalnya, karena masjid dibangun bukan untuk itu. Ini dikiaskan kepada orang yang mencari barang hilang di masjid. Ya, al masjid lam tubna li hadza, masjid dibangun bukan untuk mengumumkan barang hilang, termasuk mengumumkan kematian. Ya. Kemudian masih ada lagi. Ini fatwanya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, syaikhuna, tentang hukum ta'ziyah wa syukur 'alaiha fis suhuf wal majalat. Mengumumkan kematian di koran-koran dan di majalah. Termasuk ucapan terima kasih dari keluarga si mayit di koran-koran dan majalah atas turut berduka cita. Dibahas semuanya. Islam ini lengkap. Ya. Setelah disebutkan pertanyaannya, beliau jawab, alhamdulillah. Na'am, alladhi ara anna mithla hadha qad yakunu minan na'yi al-manhi anhu wa idza lam yakun minhu fa inna fihi tabdhiran wa idha'atan lil mal. Iya. Saya berpendapat yang seperti ini termasuk an-na'yu yang terlarang. Seandainya pun tidak termasuk an-na'yu yang terlarang, maka ini adalah mubadzir dan menyia-nyiakan harta. Ditaruh di koran bayar berapa, di majalah bayar berapa, disedekahkan lebih afdal, buang-buang uang istilahnya. Wa ta'ziyah fil haqiqah laysat kattahni'ah hatta yahrisal insan 'alayha sawa'an kana alladhi faqada maytahu hazinan am ghayra hazin. Ta'ziyah itu, ta'ziyah ya, ucapan bela sungkawa, itu tidak sama dengan ucapan selamat atas kesuksesan. Sehingga sekarang ini kesannya mengucapkan bela sungkawa seperti mengucapkan selamat atas kesuksesan seseorang. Berlomba-lomba muat di koran, bela sungkawa, bela sungkawa, bela sungkawa. Lalu ada ucapan terima kasih, terima kasih. Seakan-akan kayak pesta ini. Ini orang mati malah seakan-akan seperti pesta. At-ta'ziyah yuqsadu biha annaka idza ra'aita musaban faqad atharat fihi al-musibah fa innaka tuqawihi ala tahammulil musibah. Hadha huwal maqsud min at-ta'ziyah wa laysat min babil mujamalat. Ta'ziyah itu, ta'ziyah ya, maksudnya kalau ada orang kena musibah, ada keluarganya meninggal, maka kita menghibur dia, menghibur, menenangkan hatinya, bukan sekedar berbahasa basi. Sekarang kesannya kan berbahasa basi kan, bahasa basi, ngirim apa namanya, karangan bunga, ngirim ini, sampai bunganya bertumpuk-tumpuk, itu kalau dijadikan uang berapa itu? Jutaan bunga. Walaysat min babit tahani, falau aliman nasul maqsuda min at-ta'ziyah ma balagu biha hadzal mablagh min nashriha fil fis suhuf aw al-ittima' laha wa qabulin nas wa san'i at-ta'am wa ghairi dhalik. Kalau sekiranya manusia tahu tujuan daripada ta'ziyah, mereka tidak akan berlebihan memuatnya di koran-koran, atau mereka kumpul-kumpul makan-makan dan yang lainnya seakan-akan seperti ada pesta, ada perayaan. Ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan lagi bahwasanya, kesimpulan yang terakhir ini ya, mengumumkan kematian tanpa suara yang keras, tanpa menyebut-nyebut kebaikan si mayit, tanpa meratapi, hukumnya adalah boleh. Kemudian yang kedua, mengumumkan kematian dengan suara keras dan membanggakan si mayit, hukumnya adalah tidak boleh. Yang ketiga, mengumumkan kematian dengan suara keras tanpa membanggakan si mayit, tanpa niyahah, hukumnya adalah suara keras. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh, tidak boleh. Kemudian mengumumkan kematian di menara-menara masjid, hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian mengumumkan kematian di koran-koran, di majalah-majalah, hukumnya adalah tidak boleh. Demikian, sekali lagi, kalau kita dapat ilmu, maka jawabannya adalah alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Di radio. Wallahu a'lam ya. Kalau kita lihat di sini sepertinya itu juga termasuk yang terlarang. Jadi dari mulut ke mulut aja. Dari mulut ke mulut aja. Kita amalkan sunnah lah. Kita amalkan sunnah. Kita berusaha untuk mengamalkan sunnah. Insyaallah dengan kita mengamalkan sunnah ini, Allah semakin menambah hati kita ini, semakin cinta kepada sunnah, semakin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya begitu. Kita dapat ilmu, kita terima dan kita mensyukurinya. Alhamdulillah. Ya. Semoga jelas. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata al-da'ima fit-din wa dunya al-akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.